عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كل قدير الشكر حنيك شكر الله سبحانه وتعالى وكان سكيان علم telah memberikan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya dan alhamdulillah masih lagi diberikan taufik dan hidayahnya dan kelapangan masa dan kesihatan badan untuk teruskan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim dan kita masih lagi di dalam kitab Shalah pada awal-awal kitabul adzan atau babul adzan. Dan hadis atau bab yang telah kita baca sebelum ini adalah babun istihbab ittikhadi muadzinaini lil masjidil wahid, iaitu bab digalakkan mengambil dua orang muadzin untuk sebuah masjid. Dan di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dia berkata kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani Bilal wa ibn Ummi Maktum al-A'ma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Dan hadis ini menerangkan tentang tajuk bab yang disebutkan tadi, kerana ia adalah dalil bahawa boleh kita mengambil dua orang muadzin untuk sebuah masjid. Dan dua orang muadzin di masjid ini adalah adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yang buta, dan masjidnya adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan disebutkan di situ sebagai disukai istihbab, disukai mengambil dua orang muazzin untuk sebuah masjid, disebabkan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita lihat akan hadis-hadis yang akan datang, kita akan dapati beberapa ataupun apakah hikmah kita mengambil dua orang muazzin, bukan hanya setakat seorang sahaja. Kita lihat riwayat ataupun bab yang berikutnya. Bab jawazu adzanil a'ma idza kana ma'ahu basirun. Di bab yang berikutnya adalah bab dibolehkan azannya seorang yang buta jika bersamanya seorang yang boleh melihat. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani qala haddatsana Khalid yani ibn Mukhallad ibn Mahlad an Muhammad ibn Abi an Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Hisham an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat كان ابن أمي مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. السلام. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanadnya Abu Quraib telah menceritakan kepadaku. Abu Quraib adalah salah seorang yang Syekh Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang banyak kita jumpa di dalam kitab Sahih Muslim ini. Abu Quraib kadang-kadang disebutkan kunyah dia saja, Abu Quraib, kadang-kadang disebutkan sekali dengan namanya seperti ini. Ini jarang. Dan nama Abu Quraib adalah Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani, seorang thiqah. Dan dia juga adalah imam kepada imam-imam hadis yang lain dalam Ashabus Sunan. Baik, kemudian sebab itu Khalid iaitu Ibn Mahlad, yakni Ibn Mahlad. Dan telah kita terangkan apakah sebab Imam Muslim berkata Khalid, ceritakan kepada kami Khalid yakni Ibn Mahlad. Kenapa tak sebut terus Khalid Ibn Mahlad? Sebabnya, sebab gurunya bila bacakan hadis ini sebutkan riwayatnya, dia hanya sebut apa? Khalid saja. Tapi Imam Muslim nak jelaskan Khalid mana satu, Khalid banyak. Jadi dia kata Khalid ya'ni Ibn Makhlad. Dia tak kata Khalid Ibn Makhlad. Kerana kalau dia kata demikian, seolah-olah gurunya pun kata Khalid Ibn Makhlad, sedangkan gurunya hanya dia kata Khalid saja. Baik. Dan kadang mereka kata Khalid wa huwa Ibn Makhlad, dan dia adalah, yakni ini tambahan daripada Imam Muslim itu sendiri. Dan kenapa Imam Muslim menerangkan namanya penuh, nama bapanya, nasabnya, supaya untuk menjelaskan kepada orang yang mendengar hadis yang mana satu. Ini semua menunjukkan bahawa ulama hadis amat teliti dalam periwayatan mereka. Kemudian An Muhammad ibnu Ja'far, dia berkata haddatsana Hisham an Abi. Hisham telah menceritakan kepada kami dari bapanya. Dan Hisham di sini nama bapa dia siapa? Urwah. Urwah ibn Az-Zubair. Urwah ibn Zubair. Baik, jadi Urwah ibn Zubair dari Aisyah. Itu dia anak saudara kepada Aisyah, dan Urwah ni adalah anak kepada Asma binti Abi Bakar. Jadi dia anak saudaranya. Asma adalah kakak Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia berkata adalah ibnu Ummi Maktum. Yu'adzimu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'ma, sedangkan dia buta. Ini jelas bahawa bolehnya jawaz seorang yang buta azan. Baik, tetapi masih lagi tak jelaskan tajuk hadis ini. Apa dia? Bahawa dengan syarat ada orang yang melihat bersamanya. Kalau orang yang buta, mana dia tahu dah masuk waktu ke? Tidak. Sebab untuk mengetahui dah masuk waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, kita perlu melihat. Baik, kita lihat matahari. Semuanya kita lihat matahari. Nah, jadi bagaimana dia tahu dah azan ke tidak? Jadi sebab itu kata Imam Nawawi, syaratnya hendaklah apa? Hendaklah ada orang yang melihat bersamanya. Dan siapa yang melihat, muadzin yang melihat bersamanya? Disebutkan dalam hadis yang sebelum ini, iaitu Bilal. Jadi Bilal boleh melihat, jadi dia boleh beritahu kepada Ibnu Ummi Maktum telah masuk waktu atau tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini sebenarnya diriwayatkan sekali lagi oleh beliau di dalam kitab lain atau dalam bab lain, dalam kitab yang sama, kitab Sahih Muslim, tapi dalam kitab Siyam, kitab puasa. Dan di sana disebutkan riwayat ini dengan lebih jelas, iaitu riwayat yang pertama sebelum ini yang kita baca awal sekali, bahawa ada dua orang muazzin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Bilal itu azan pada waktu malam, maka makanlah sampailah apa? Sampailah azan kau mendengar azan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Kerana sesungguhnya dia tidak azan sampai dikatakan kepada beliau asbahta asbahta, dia telah masuk subuh, telah masuk subuh, barulah dia mula azan. Nah, jadi ada perulangan hadis ini tempat lain, tapi di sini tak disebutkan itu semua kerana mungkin Imam Muslim anggap bahawa ia tidak begitu ada kaitan dengan barul azan. Jadi dia tambahan itu dibawakan di dalam kitab puasa, kerana lebih perlu di dalam kitab puasa. Dan ini sebenarnya tidak selalu dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, sebab beliau telah berkata pada awal kitab ini di dalam mukadimahnya, pendahuluannya, dia kata dia tidak akan ulang-ulangkan hadis tadi. Nah, dan kita kalau lihat bezanya kitab Sahih Muslim dengan kitab Sahih Bukhari contohnya, Imam Muslim kalau riwayatkan hadis, dia akan riwayatkan secara penuh. Kalau Imam Bukhari riwayatkan hadis, dia tak riwayatkan secara penuh. Dia potong-potong, dia ambil bahagian yang perlu saja. Kemudian dia tinggalkan yang lain. Dan dia bawa bahagian yang lain, kalau perlu di tempat lain, dia bawa ke tempat lain. Jadi kadang satu hadis innamal a'malu binniat ada 3-4 tempat diriwayatkan, bukan satu tempat. Dan kalau diriwayatkan biasanya tidak secara penuh. Jadi dia jarang itu pun kira tidak ulang, tidak mengulang. Kadang-kadang dia ulang kerana apa yang perlu di sini perlu di tempat lain, jadi dia ulang semua. Nah. Baik, jadi ini menunjukkan bahawa boleh seorang buta azan, sebabnya bukan syarat sah ataupun tidak sah azan. Yang penting hendaklah azan itu seorang yang apa? Seorang Islam. Orang kafir tidak boleh azan. Kenapa? Kalau orang kata dengan awak, orang kafir boleh azan ke tidak, awak jawab apa? Tidak boleh. Kenapa? Sebab azan itu satu apa? Satu ibadat. Dan syarat sah ibadat adalah dia orang Islam. Kemudian boleh tak anak kecil yang belum baligh azan, sah ke tidak? Jawabnya sah. Sebab ibadat daripada orang yang belum baligh, hukumnya sah. Kalau cukup syarat-syaratnya, salatnya pun sah, puasanya pun sah, umrah dan hajinya juga sah. Tapi bezanya, kalau ibadat haji dilakukan oleh seorang anak yang belum baligh, bila dia dah baligh, perlu tak dia buat haji lagi ataupun tak perlu, cukup dengan haji yang dilakukan sebelum dia baligh? Jawabnya, itu dia, kalau dah sah buat pun nak buat lagi. Kalau pakai akal, buang mari dah buat, dah bayar lah 10 ribu, tak bayar lagi 10 ribu. Mari tak sampai 10 ribu sebenarnya, dia dapat diskaun. Betul tak? Kalau budak 5 tahun, si dia dapat diskaun. Macam-macam diskaun ada. Jadi semua orang sekarang apa? Nak save duit ke pasal pergi haji, belum balik, dia tak buat lagi. Sebab sah apa? Ini pakai akal. Tapi ulama ijma' bahawa walaupun sah haji dan umrah sebelum baligh, tapi ia tidak menggugurkannya daripada haji yang wajib yang fardu. Jadi dia tetap kena buat selepas itu. Beza dengan ibadat-ibadat lain. Dia dah puasa bulan Ramadan tahun lepas belum baligh, tahun depan dia dah baligh, dia kena qada tak 30 hari lepas. Nah, yang dia kerja tak perlu. Itu juga dengan solat, apa lagi zakat. Jadi haji yang dia berbeza. Nah, di dalam syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita baca separuh jalan kemarin. Sibuk cerita pasal apa ni, waris orang kafir tu, sampai tak sempat nak selesaikan. Jadi kita ulang baca bahagian yang kita ambil minggu lepas. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terhadap bab tadi, bab sebelum ni pun, dan sabda Nabi SAW adalah Rasulullah SAW itu mempunyai dua orang muazzin, yakni di Madinah, wa fi waqtin wahid, yakni pada satu masa. Kata dekat makna ya, sekali azan dua orang sekali secara chorus atau duet kata orang tu. Jawabnya tidak. Mereka ada turnnya, ada giliran. Adapun untuk solat subuh, ya betul mereka azan sama-sama. Tapi maksud dekat sini adalah azan pertama subuh, yakni yang sebelum subuh tu lah, dan azan yang bila dah masuk subuh. Itu dia. Kalau kita buat demikian, maka itu baiklah kita terangkan kenapa. Lebih-lebih lagi untuk azan subuh, sebab suara kan berbeza-beza. Jadi kalau dah biasa macam tu, azan pertama suaranya suara Bilal, jadi orang tahu bahawa ini dah masuk subuh ke belum? Belum, tapi ini menandakan dah dekat nak masuk subuh, supaya bersiap-siap bangun. Siapa yang junub boleh mandi, siapa yang sedang solat malam boleh berhenti nak witir ke apa. Lepas tu kalau dia nak puasa esoknya, sama ada bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan, sebab kita bulan Ramadan memang puasa wajib, luar bulan Ramadan masih ada lagi puasa-puasa sunat, jadi boleh dia berbuka ke bersahur? Bersahur lah. Tapi ada orang sahur dia macam buka, tapi tak kisahlah, janji dia sahur. Waktu malam makan apa pun dia kira sahur. Waktu sahur makan apa pun kira sahur. Waktu maghrib makan apa pun kira buka. Ustaz. Baik, jadi dia kenal suara tu untuk apa. Ada pun bila dah masuk waktu subuh, dia akan dengar muazzin dengan suara yang lain, iaitu suara Ibnu Ummi Maktum. Dia tahu wah ini dah betul-betul masuk subuh. Jadi ini faedahnya. Jadi kalau boleh digalakkan, jangan kita ubah-ubah muazzin untuk skedul subuh tersebut. Supaya apa ni, orang apa ni tidak keliru. Kemudian terdapat pembahasan ulama tentang azan subuh ini. Antaranya adalah berapakah jarak antara azan pertama dengan azan subuh yang kedua yang betul. Maka sebagai ulama mengatakan bila-bila saja lepas isyak. Bila-bila saja lepas isyak. Dalilnya sebab dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Siam tu, inna bilalan yu'adzinu bilailin guru. Sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam. Maka makanlah. Jadi Nabi SAW kata Bilal azan bila waktu malam. Dan malam tu mula daripada lepas isyak. Jadi kalau nak azan pertama daripada tu dah boleh dah. Lepas solat isyak dah boleh. Ada mengatakan tidak, mesti kurang-kurangnya setengah malam lah. Okey. Ada mengatakan lambat lagi sikit lagi bagus, sepertiga malam. Nah. Ada yang mengatakan hendaklah azan itu sekurang-kurangnya memberi masa untuk orang siap-siap untuk solat subuh. Dan ini boleh kita takdirkan lebih kurang sajalah. Paling lama satu jam lah. Setengah jam pun dah boleh lah sebenarnya. Setengah jam, 20 minit dah boleh lah. Sebab apa? Tujuannya hanya untuk menandakan orang dah dekat masuk waktu subuh. Kita katakan orang bangun dan mandi dan siap dan sebagainya. Sebab kita tahu bangun nak pergi solat subuh nak dengan nak pergi solat lain tak sama. Dia punya trouble dia lain sikit, betul tak? Ha, sejuk dan sebagainya. Dalam sini sejuk. Kemudian nak pergi tandas, nak qada hajat, tentu sekali bangun untuk qada hajat. Tapi ada orang tak payah qada hajat, go ahead aja. Dia tahan aja. Lepas tu kalau ada orang junub, nak kena mandi. Itu perbezaan dengan solat-solat lain. Baik. Dan sebagainya lah, orang yang nak berpuasa dan seterusnya. Jadi perlu ada masa. Kadang-kadang lebih kurang setengah jam tu daripada rumah nak pergi ke masjid lebih kurang. Setengah jam di Madinah, di Mekah kadarnya adalah lebih kurang satu jam. Lebih kurang satu jam antara azan pertama dengan azan yang kedua. Tempat tu masih lagi diamalkan sunnah ini. Nah. Adapun kalau dah lebih sangat daripada itu, orang dah nyenyak tidur azan. Orang dengar azan tu, lepas tu orang tengok lemak lagi 2 jam, lagi 3 jam, apa diorang ngambat? Bangun ke siap untuk subuh tu, siang tu tarik selimut lagi ni. Jadi orang terus tidur. Jadi walaupun lapan hadis itu Bilal azan waktu malam, tak bermaknanya bila-bila je waktu malam tak tepat. Jadi kita ada hadis yang zahirnya macam tu, tapi kita mesti lihat juga makna dan maksud daripada hadis tersebut. Azan subuh pertama ini ada sebab ke tidak ada sebab? Jawabnya ada sebab. Kerana keperluan. Ini yang diistilahkan oleh ulama sebagai maslahah. Maslahah keperluan kebaikan. Bukan untuk satu orang tapi untuk ramai orang, kalau tak untuk semua orang. Satu. Kedua, melihat daripada maksud apa dinamakan tu azan itu adalah untuk, asalnya dia adalah untuk menandakan belum masuk waktu ke dah masuk waktu. Dah masuk waktu tu asal dia. Tak boleh haram hukumnya kita azan belum masuk waktu. Tetapi oleh kerana ada keperluan, dibolehkan kita azan sebelum masuk waktu, seperti solat subuh ini. Jadi ini Nabi SAW lakukan. Jadi ini makna ya, sebabnya kenapa tak di azan kan untuk solat lain, zuhur dan sebagainya. Jawabnya tidak ada keperluan. Mudah je orang nak pergi masjid. Baik, kenapa tak buat untuk solat Jumaat? Maka kata ulama, masih lagi tak ada keperluannya. Bukannya ramai sangat orang di Madinah ketika itu, rumah pun belum bersambung sampai jauh sangat. Baik. Jadi masih lagi zaman Nabi SAW, atau solat Jumaat pun azannya satu kali saja. Bila dia? Dia kata gerinci matahari memang waktu subuh azan. Jadi khatibnya akan masuk ke masjid, naik atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bilalnya pun azan. Habis saja azan, tapi yang dah masuk waktu terus khutbah. Aku nak tunggu-tunggu lagi. Orang dah tunggu daripada berapa jam dah sebelum tu. Betul tak? Orang yang nak unta dah datang 5 jam sebelum tu. Yang nak lembu 4 jam, kambing 3 jam, ayam 2 jam, telur 1 jam. Betul tak? Takkan nak kesila tunggu lagi. Banyak nak tunggu. Jadi sebab tu kita dapati sunnah Nabi SAW kira cepat saja. Habis saja azan, terus innalhamdalillah nahmadu wa nasta'in. Khutbah lah. Khutbah pertama habis, duduk sekejap, khutbah kedua pula. Lepas tu terus apa? Azan lagi ke qomat? Qomat lah. Dan qomat ni tak ada lambat-lambat. Semua orang dah ada dalam masjid. Kan biasanya kita ada delay sikit kan antara sesuatu dengan qomat. Tak perlu, seorang dah ada kat dalam masjid. Jadi terus qomat, khatibnya terus turun tempat solat. Dia kata, dan dia pun kata waktu khutbah kedua tu wa aqimus salat dan dirikanlah solat. Wala zikrullah akbar, kan Nabi SAW kata wa aqimus salat, dirikan solat terus bila datang qomat. Kata ulama terus diri terus, dah tak payah tunggu pun sebab imamnya dah dekat depan. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Lepas tu istau terus solat dah. Habislah. Kata orang itu nak lepas itu dia boleh balik nak solat sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat ataupun 4 rakaat jadi afdal, sama ada di dalam masjid ataupun di rumah. Dan Al-Quran kata fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wa bataru min fadlillah. Apabila telah selesai solat, ini solat Jumaat, maka bertebaranlah di atas muka bumi ini dan carilah daripada kurnia Allah. Wadzkurullah kathiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya. Jadi lepas tu buat balik urusan apa kamu buat, tapi ingat Allah SWT banyak-banyak. Jadi itu sunnah dalam solat Jumaat. Jadi zaman Nabi SAW masih tak perlu lagi. Jadi bila sampai zaman Abu Bakar pun tak perlu lagi, Umar pun tak perlu lagi, sampai zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mula-mula macam zaman Nabi juga dia buat, tapi dia lihat orang dah berapa ramai. Lama dah, berapa puluh tahun selepas itu. Dan rumah dah jauh daripada masjid. Itulah yang mula dia apa? Dia adakan dua muazzin untuk solat Jumaat. Macam solat subuh. Asal dia gitulah. Sebab apa? Perlu sangat orang diberitahu tentang dekatnya masuk waktu solat bukan dah masuk. Dan mereka siap-siap untuk solat Jumaat. Boleh? Sebab orang dah ramai dan rumah dah jauh. Jadi azan pertama tu pun mengikut riwayat bukannya di masjid seperti biasa, tapi azan itu di pasar, di sebuah kedai ataupun rumah Uthman bin Affan di Suq Madinah, di luar sikit. Jadi lebih dekat dengan orang ramai. Jadi zahirnya dah masuk waktu atau belum masuk waktu azan, ya? Belum masuk waktu. Belum juga. Jadi berapa lama agak-agak? Macam tadi jugalah. Kalau agak satu jam perlu, tapi saya tak rasa satu jam. Kurang sikit lah, setengah jam dah cukup. Sama macam subuh. Jadi orang tengah di pasar dan apa semuanya, di ladang dan seterusnya, semua boleh balik rumah. Boleh mandi. Sebab antara sunnah Jumaat lah mandi, takkan pergi busuk-busuk. Lagi perlu lagi daripada solat subuh, betul tak? Hinggakan ada sebagian ulama menganggap bahawa mandi Jumaat itu wajib ala kulli muhtalim, wajib untuk semua orang, wajib pada semua orang yang baligh yang pergi masjid. Jadi itu mulanya sunnah ini. Itu mulanya sunnah ini. Kita diamalkan zaman ke zaman. Cuma bila dah sampai zaman kita, caranya, cara pengamalan azan solat Jumaat ni dah mula berbeza. Jadi mereka tidak lagi azan sebelum masuk waktu Jumaat. Mereka azan bila dah masuk waktu Jumaat. Lepas tu lagi sekejap lagi mereka azan lagi sekali. Jadi mereka cuma kekalkan bilangan azannya, tetapi makna azan tersebut mereka dah tiadakan. Ya, azan itu sunnah apa? Azan pertama ataupun azan yang kedua untuk azan untuk Jumaat ini, kalau kita lihat dia bukan sunnah Nabi, dia bukan azan Nabi, dia azan Uthmani. ulama namakan dia ni azan Uthmani, disebarkan kepada orang yang mulakan dia. Kita tak boleh cakap ni sunnah Nabi. Tapi secara umum kita dibolehkan atau tak boleh? Tak boleh ikut sunnah Uthman bin Affan. Jawabnya Uthman bin Affan termasuk salah seorang daripada Khulafa' Rashidin. Dan terdapat sebuah hadis yang masyhur, fa'alaikum fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyin min ba'di fardu 'alaiha kitawaji. Dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnah aku dan sunnah khulafa' rashidin yang diberi petunjuk selepas aku. Dan ijma' ulama' mengatakan bahawa Uthman bin Affan termasuk khulafa' rashidin. Mereka khilaf tentang Muawiyah dan sebagainya, tapi mereka tak ada khilaf. Mereka khilaf tentang Umar bin Ibn Abdul Aziz, tapi mereka tak ada khilaf tentang apa? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi disuruh kita berpegang kepada sunnahnya. Dan kita tahu bahawa tidak ada orang yang menyangkal azan Uthman bin Affan. Tetapi terdapat riwayat bahawa Ibn Umar antaranya tidak setuju dengan azan Uthman bin Affan dan mengatakan bahawa azan itu bid'ah. Tapi tak mungkin dia, dia bid'ah. Sebab tu pendapat saja Ibn Umar satu orang berbanding dengan apa ni yang lain-lain. Dan kita tahu dia bukan bid'ah sebab apa? Daripada sudut syarak lah. Sebab Uthman bin Affan bila buat ini, apakah sandarannya? Suka-suka? Jadi tidak, dia dah lihat dulu sunnah Nabi SAW waktu azan subuh. Walau bagaimana pun, bila kita apply zaman sekarang, ada tak keperluan kita azan dua kali zaman ini? Zaman yang telah wujudnya pembesar suara, speaker besar-besar, buat apa lagi kita nak panggil? Dan masjid dah banyak. Tak macam di Madinah zaman Uthman bin Affan, masjid di Madinah satu tu je lah. Orang semua kena pergi situ. Nanti kalau di Iraq, di Basra satu je. Imam zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada satu masjid. Cuma bayangkan tu masjid, orang kena seberang sungai lah pun nak pergi masjid tu je. Mereka tak ada 2-3 masjid. Bukan tak ada, ada. Tapi bila solat Jumaat, semua dekat satu masjid. Dan yang akan solat jadi imam di masjid besar tu adalah amir dia. Amir dia, wali dia. Kalau di Madinah, khalifah. Dan kalau bila berpindahnya apa tu pusat pemerintahan di Kufah contohnya, Ali radhiyallahu jadi imam di masjid Kufah. Orang tahu lah masjid Kufah ni masjid paling besar. Lepas tu bila zaman Muawiyah pula di Syam, maka yang jadi imamnya adalah Muawiyah, Amirul Mukminin. Baik. Jadi zaman kita tak ada keperluan. Sebab tu kata sebagian ulama bahawa tidak disyariatkan lagi kita azan dua kali. Sebab kita punya azan dah terlalu kuat. Dan rumah, antara jarak rumah dengan masjid semua dah dekat. Kalau tempat Singapura ni ada lain sikit lah saya tengok. Tapi kalau di negeri Arab punya banyak lah masjid. Jangan cakap lah, banyak betul masjid. Tiap-tiap berapa berapa tapak kaki awak boleh nampak satu masjid, satu masjid, satu masjid. Macam di Malaysia, Malaysia pun tak banyak macam ni. Kalau di Saudi tu banyak betul masjid. Mesir semuanya masjid. Mana-mana Indonesia betul banyak masjid. Rumah orang boleh jadi masjid. Minta aja apa ni, apa ni pun dia mohon aja daripada majlis agama dia. Rumah tepi jalan, tengah rumah orang tepi tepi pun boleh buat masjid. Senang tak buat masjid. Jadi apa perlunya kita azan tu? Tak perlu. Sebab kata Syekh Albani rahmatullah, azan dua kali zaman ini dengan keadaan ini hukumnya bid'ah. Tapi orang faham bahawa Imam Albani kata secara mutlak azan dua kali semua bid'ah. Hatta azan Uthman tu pun bid'ah. Itu masalah besar ni. Dia tak faham apa kata Syekh Albani. Syekh Albani bukan cakap pasal azan Uthman tu. Syekh Albani cuma cakap pasal azan zaman kita yang dua kali. Tapi ada orang sama ada dia tak tahu, jahil lah. Jadi kalau dia beritahu, insyaAllah dia akan kembali kepada kebenaran. Tapi ada orang cuma hasad dengki je. Mereka tahu Syekh Albani ni ikut sunnah apa sebenarnya. Dia tak suka dengan Syekh Albani ni pendapat fatwa dan apalagi kewahabiannya dan sebagainya. Apalagi dia je ambil peluang dan kata, tengok Syekh Albani tak hormat kepada salah. Hatta kan Uthman bin Affan pun dia kata kau bid'ah, pelaku bid'ah. Dia ingat betul lah. Dan mula dia fitnah zaman tu memang sampai sekarang. Kita tak faham apa kata beliau. Baik. Jadi kalau kita lihat hatta Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun dalam kitab Al-Qum dia kata azan pada zaman Nabi itu lebih aku sukai. Walaupun dia tahu dia dah sebutkan tentang azan Uthman dan sebagainya, dia kata tetap azan zaman Nabi itu lebih aku sukai. Tapi dan itulah patutnya mazhab Syafi'i, tapi herannya yang diamalkan tu lainlah cerita. Jadi bila timbul isu zaman kita, orang terjerat apa semua, nak cepat balik apa semuanya, pasal azan dah lewat. Kalau sekarang pukul 1 awal juga lah, 5 minit. Jadi kadang dia sampai 1:05 atau setengah, orang nak masuk balik kerja pukul 2 lah contohnya. Nak balik sekolah lah, dah apa-apa lagi. Setengah jam nak nak settle azan, qomat, azan khutbah. Dengan dorang ada dan itu je dah cukup tau sebenarnya, tak macam tak cukup. Tapi mereka ada apa? Azan pertama. Lepas tu ada time mesti kasih untuk apa? Lepas azan pertama agak-agak apa? Qabliyah Jumaat. Saya dah pernah try nak keluar tu nak pergi khutbah. Dia kata nanti dulu orang tengah ramai, orang pun tengah sembahyang. Okey, tu rasa lah tunggu lagi 10 minit. Kasih can. Lepas tu ada innallah malaikat tahu lagi. Pun belum habis lagi tau. Lepas tu sesungguhnya hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang kata-kata apabila khatib datang mimbar, adalah kamu diam. Siapa yang kata bila temannya apa ni diam pun, diam sekali pun, maka akan gugurlah pahala Jumaatnya. Kenalah kamu itu kena dia dalam cakap baru macam-macam. Nah, baik, dah habis tu semua baru start khutbah. Lepas tu dah ada khutbah, qomat lagi. Dah habis qomat, khutbah pula dua. Ada dua khutbah. Qomat, solat. Solat dalam solat, dalam sunnah dalam solat Jumaat, surah dia agak panjang juga. Itu surah Jumaat dan munafikun. Satu lagi sunnah adalah surah Al-A'la dan Ghasyiyah, dulu panjang. Tapi yang lebih afdal adalah Jumaat dan munafikun. Itu lebih lagi diamalkan oleh Nabi SAW sebenarnya. Walaupun ada surah-surah lain yang ada kaitan dengan khutbah, Nabi tetap baca Jumaat dan munafikun, A'la dan Ghasyiyah. Tapi kebanyakan ataupun sekarang ini, tak tahulah di sini dari tempat kita, dari kerana Imam dia habis, dia akan baca petik-petik daripada surah Baqarah ke daripada Imran ke apa semua. Jadi itu bukan sunnah sebenarnya. Setiap kita kalau ada apa ni amalan Nabi SAW yang khusus untuk sesuatu solat, itu lagi afdal daripada kita baca surah-surah lain. Antaranya bacaan dalam solat sunat qabliyah fajar. Apa yang sunat? Qul kafirun. Sangkan kedua qul huwallahu ahad. Dan ada lagi surah petikan daripada Ali Imran dan Al-Baqarah dan Ali Imran. Begitu juga untuk solat sunat tawaf. Disunatkan kita banyak-banyak surah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sebab itu sunat lagi juga kenal. Itu hadis yang sahih. Dan begitu juga solat witir. Nabi SAW akan baca Al-A'la, kemudian rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Nak tambah lagi dengan lagi dua pun tak ada hal. Walaupun boleh baca surah lain, tapi itulah surah yang Nabi SAW baca. Dan sebenarnya ada hikmah Nabi SAW pilih surah-surah ini. Kalau macam surah Jumaat, jelas kerana hari Jumaat, ingatkan orang tentang perintah pergi solat Jumaat, bahawa apa yang di sisi Allah SWT itu lebih baik daripada apa? Daripada dunia, daripada wa minat tijar, daripada jual beli. Lalu nak ingatkan, lepas tu surah kedua adalah surah Al-Munafiqun. Dan Al-Munafiqun ni siapa dia? Orang yang pura-pura beriman dengan perkataannya, amal perbuatannya pun, tapi dalam hatinya tidak. Jadi ingatkan kita tentang bahaya munafikun, dan ingatkan muhasabah diri kita tiap-tiap minggu. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita dah dilupakan surah ini. Banyak orang munafik zaman kita sekarang ni. Yang ingatkan bahawa zaman sekarang tak ada munafik, cakap saja di Islam. Tapi apa yang dia buat semua kesalahan dengan Islam, bahkan nak hancurkan Islam ni. Yang kata-katanya yang politik lah dan falsafah lah dan apa-apa lagi. Ada yang sampai mengatakan agama semua betul. kalau ada orang kata macam ini, kita tak syak lagi pada orang munafik. Baik, dan kita habis-habis apa ni, mengutuk ataupun mencela ulama ataupun ilmu-ilmu Islam dan amalan-amalan sunnah, contoh dia suruh tafsir balik semua Al-Quran. Jadi ini semua ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang munafik. Jadi sebab itu Nabi Syahram baca surah surah Jumaat dan surah Al-Munafiqun. Jadi itu lagi nak kena baca banyak juga. Jadi lepas tu dah habis lah, dah selesai. Tapi kita pula ada nak tambah lagi doa pula. Betul lah, tak cukup doa waktu khutbah, doa lagi lepas solat. Panjang cerita. Dan mereka pula dah tinggalkan zikir lepas solat. Seolah-olah solat Jumaat special, tak perlu zikir lepas solat. Tapi kalau solat lain semua bagus. La ilaha illallah wa la syarika lah, semua baca full complete dengan ayat kursi semua. Lepas tu doa. Tapi yang ni cuma doa je, zikir dah tak payah. Kulung-kulung nak cepat. Betul tak? Apa sebab orang doa tak zikir? Tak pas game lah. Orang-orang boleh cepat. Tapi doa tu pun tak perlu. Yang zikir lebih perlu. Itulah dia. Lepas tu bila kita sarankan kepada mereka cara nak selesaikan time constraint ini, awak buang aja semua yang tak ada. Awak ambil aja yang Nabi SAW buat, mesti settle pun. Tak mau pula. Macam-macam orang kata, takut nantilah kita orang tuduh kita kelirukan orang lah dan sebagainya. Apa nak keliru? Kita boleh ubah macam-macam fatwa pun. Macam-macam benda kita buat tak apa ni, kita tak ikut sunnah, tak ikut mazhab, tak ada pasal. Sudahlah, fidyah yang sepatutnya dengan beras boleh tukar pakai duit, zakat fitrah boleh pakai duit. Tak ikut mazhab Syafi'i pun. Apa lagi? Kadang-kadang tak ikut satu mazhab pun. Sudahlah. Asnaf zakat ada 8 antaranya wafir riqab. Itu orang membebaskan orang yang hamba-hamba. Tak ada ulama kata hamba tu adalah orang yang apa ni, yang dibelenggu dengan apa, kejahilan. Orang bodoh, kita kasih dia duit supaya dia belajar. Tak ada orang cakap macam itu. Itu ayat untuk hamba. Oh boleh tukar pula, tak ada apa. Kita pun cerita yang lain-lain eh. Apa benda yang tak ada sunnah langsung, awak tahu nasib tahun apa benda tu semua tak ada, semua boleh buat. Tapi bila lepas ini solat ni tak boleh. Yang doa belakang dia tak boleh. Azan pertama dia tak boleh. Buang. Jadi kita pun tak tahu jujur ke tak jujur. Nah, jadi itu apa ni, kita bawakan hujah tentang masalah dua azan untuk solat Jumaat. Walaupun dalam sunnah Nabi tak ada, tetapi maknanya sudah ada kat dalam. Dan ulama istilahkan azan pertama ini tambahan dalam solat Jumaat ni sebagai maslahat apa? Mursalah. Satu maslahat jelas, confirm dia satu maslahat, perlu kan? Mursalah maknya dilepaskan. Syariat tak sebutkan apa-apa. Tak kata ya, tak kata tidak. Tapi kerana ada asalnya di dalam syariat, kita boleh lakukan dan dia tidak dinamakan bid'ah. Itu beza dia. Bid'ah adalah apa? Sesuatu yang perlu dilakukan zaman Nabi, tapi mereka tak lakukan. Tapi sesuatu yang tak ada zaman Nabi, tentulah Nabi tak akan lakukan. Lepas tu kita lakukan dan ada sandarannya, maka itu bukan bid'ah. Ini khusus umum. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi lagi dalam kitab saya berapa pun, kalau zaman sekarang lah, taruhlah kita nak amalkan dua azan tu, kita boleh perbaiki dia daripada sudut apa? Kita awalkan azan tu sebelum, satu alternatif lagi, sebelum waktu, setengah jam sebelum waktu. Kalau pukul 1:30, pukul 1 kita azan, betul tak? Oh tak mau juga, buang tak mau. Awal kan, semua tak mau. Menunjukkan dia tak maulah. Nah, dia nak dia punya pendapat je. Kita dah terangkan hujah, alhamdulillah. Kita tak dipersoalkan orang yang tadi persoalkan. kita dapati permasalahannya adalah bila dalam bab ibadat ritual ni semua mati-mati nak ikut dia punya apa ni, dia orang punya apa tu, amalan ritual mereka tak mau tukar. Tapi bila dalam bab-bab lain mudah aje, kan nak ambil keringanan tu, semua main senang aja, apa pun mazhab pun boleh. Itu yang kita apa ni perhatikan daripada sudut manhaj ini. Baik, jadi di Madinah ada dua muazzin pada waktu yang sama. Tadi kita dah terangkan apa maknanya. Dan Abu Mahdhurah pula adalah muazzin Nabi SAW di Mekah, dan Sa'ad Al-Qurat adalah muazzin Rasulullah SAW di Masjid Quba beberapa kali. Baik, dan di dalam hadis ini disukai untuk mengambil dua orang untuk sebuah masjid, seorang azan sebelum terbit fajar dan seorang lagi selepas fajar. Yang mana lakukan oleh Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Berkata sahabat-sahabat kami, kalau diperlukan lebih daripada dua orang muazzin, maka bolehlah ambil tiga orang dan empat orang ataupun lebih. Tapi tak diterangkan macam mana perlunya sampai tiga, empat orang. Tapi taruhlah kita katakan untuk bukan untuk satu hari lah, tapi macam ada duty roster gitu kan, boleh, tak kisah satu bulan punya ada empat orang, tak apalah. Ini boleh raya tukar-tukar dan sebagainya. Kerana Uthman bin Affan telah mengambil empat orang muazzin, nah, itu dalam riwayat yang sahih. Kerana keperluan apabila ramainya orang manusia. Dan berkata sahabat-sahabat kami, digalakkan jangan lebih daripada empat. Kenapa? Sebab Uthman tak lebih daripada empat. Tapi kalau ikut kaedah, selagi perlu, tambah je lah 9, 10, 100 lah muazzin. Boleh ke? Yang saya kata muazzin lagi banyak lebih jemaah. Ikut kaedah kalau perlu, kalau perlu. Jadi biasanya tidak perlu. Jadi bilangan 2 ni tidak wajib lah, tidak sesuatu yang had. Kemudian kata sahabat-sahabat kami, apabila dua orang yang azan itu ataupun lebih, azan ikut tertib, maka janganlah, maka hendaklah jangan diazan sekaligus. Nah, ini ada permasalahan sikit. Bila dah ikut tertib, maknanya satu waktu dua orang muazzin azan, kalau ikut tertib maka jangan sekaligus. Tapi macam mana? Lepas dia ni azan la ilaha illallah, dia ni minta Allah Akbar, Allah Akbar, azan. Bali ni tas'al waqta rattabu fi. Tapi kalau masuk waktu dia lapar, lepas dia ni azan, dia ni azan. Kalau perlu tiga, tiga orang azan, ya, tiga kali azan untuk satu waktu, seorang lepas seorang. Jadi bahagian ni yang telah kita katakan, tak ada contohnya, tak ada dalilnya daripada sunnah ataupun daripada khulafa rasyidin. Ya betul, Uthman bin Affan empat orang muazzin, tapi tak ada macam ini. Nabi SAW ada dua, tapi tak ada macam ini. Jadi waktu kata Syekh Masyhur Salman, ini bid'ah. Kemudian pembahasan selepas itu, kalau mereka semuanya nak azan pada waktu yang pertama, pada azan pertama, ada tiga orang, dua orang, dan waktu itu sempit, tak boleh azan dia lepas dia, maka hendaklah mereka apa? Mereka berundi. Dan telah kita katakan asal undi ni ada dalam hadis lain. Bila mereka dulu nak azan, dulu datang sama masa, maka tak mau mengalah, maka dua-dua ada hak untuk azan. Jadi macam mana nak tentukan siapa yang lebih berhak? Kita undi. Dan telah kita terangkan kaedah undi apa dia. Ingat lagi tak? Kaedah undi. Bila hak itu telah ditetapkan oleh syariat, dah ada dah, hak ni telah diberikan oleh syariat, tapi kita tak dapat berikan kecuali dengan satu jalan, maka kita undi. Sebab kita nak berikan hak itu. Tapi kalau syariat tak letakkan hak tu pada pada orang itu, tak ada haknya, maka tak boleh undi. Jadi itu bezanya undi dengan judi. Sebab itu bila seorang yang berpoligami dan kadang dia musafir, dia bawa, dia nak bawa salah seorang daripada isteri, ya, tak boleh bawa semuanya sekali. Kan sebab tentulah, biasalah, tiket pun mahal kan, semua nak bawa. Tetapi mana satu nak bawa? Semua ada hak kan? Jadi hak ni diberikan oleh syariat. Tapi mana satu nak? Jadi boleh kita, boleh untuk itu. Juga ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau sesuatu yang tak ada hak, kita jumpa barang, betul tak? Jumpa handphone sebiji. Kalau dua, song satu. Ada handphone satu, boleh tak undi? Mana boleh, ini bukan orang punya. Cari tak kasi awak hak ni, awak kena apa? Nak elan kan siapa owner dia. Datang tutup. Apa beza ni? Apa lagi yang kat atas table? Siapa menang dam ni? Betul tak? Ha, dia dapat hadiah. Jadi kita undi siapa menang. Yang kat belakang ni dia ni main. Itu juga judi. Sebab tak ada hak lah kat pada-pada tu. Duit tu bukan hak dia. Apa syariah tak boleh kan? Itu perbezaan undi dan judi. Jadi ada sebuah kitab sebenarnya. Nama kitab ini Al-Furuq. Furuq yang ini plural untuk farqun. Farqun maknanya perbezaan. Furuq maknanya perbezaan-perbezaan. Yang ini perbezaan-perbezaan fiqhiyah. Jadi apa beza solat wajib dengan solat sunnah? Apa beza tayamum dengan wudu? Apa beza itu dengan ini? Beza itu merdeka dengan hamba, lelaki dengan puan, semua tentang perbezaan. Dan apa beza undi dengan judi? Pengarang kitab ni adalah Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala, salah seorang dari ulama fiqh dan usul faedah daripada mazhab Maliki Al-Qarafi. Seorang yang luar biasa. Dia punya fiqh biasa hebat. Kita cuma sebutkan ajalah. Jadi saya buat pernah dengar ada benda macam tu eh. Kitab tu terlampau complicated sangat. Sampaikan datangnya orang lain. Lepas tu dia revise lah. Kalau dia tahdidkan dan dia tertibkan balik topik-topik dia apa semuanya, dia tertibkan, dia buat dalam 2 jilid tu. Tapi berpuruh. Kalau awak beli asal dia yang pengarang tu tulis, awak macam apa ni, lengit, kita katakan lengit. Itu dia. Terlampau apa ni, heavy sangat. Jadi dia dah tertik kan, mudah sikit kita terlihat. Nah, jadi faedah yang judi dengan undi itu daripada kitab Al-Furuq daripada Al-Quran ataupun dari Al-Anam. Juga ada dalam kitab Az-Zakhirah. Baik. Kemudian disebutkan kalau waktu itu sempit, maknanya tak ada masa untuk nak azan. Kalau 2-3 orang azan, habislah waktu, tinggal berapa waktu je untuk qamat, untuk solat dan sebagainya. Jadi dan masjid itu pula besar, maka bolehlah semua muazzin itu azan sekaligus. Mutafarriqina fi aqsarihi. Maknanya satu orang dekat sudut sini, satu orang dekat sudut masjid sana. Kalau ada 4 corner, satu orang dekat masjid sudutnya, sudut sana. Semua azan sekaligus. Kalau tidak, asalnya kata mazhab Syafi'i apa? Mereka azan seorang lepas seorang. Baik, boleh ke tak boleh azan macam ni? Sekaligus 2-3 orang, tapi bukan 2-2 satu mic lah kita kan? Semua beza-beza lah. Jadi suara ni sampai hari ni. Pada saya lah, wallahualam, kaifiat azan macam ni, kalau diperlukan, lebih bagus daripada yang tadi. Satu azan lepas satu azan. Sebab yang tadi tak ada faedah. Tak ada faedah kan? Orang yang jauh pun masih tak boleh dengar. So, suara dia sama je. Sampai kat situ je. Tapi kalau yang ini, azan ni suara dia dah banyak. Dan dia pergi ke bahagian yang berbeza-beza dan masjid dia pula besar. Lebih, kita katakan lebih masuk akal. Itu pun kata ulama, ia tetap bukan sunnah. Tak pernah dilakukan. Dia macam ni. Asalnya orang yang dah jauh sangat daripada masjid, dia perlu tak pergi masjid? Tak perlu. Dan siapa yang jauh tu, maksimum had dia yang wajib pergi masjid? dengaran hadis Ibnu Umar tubuh. Ada yang dia kata apa, aku orang buta, tak ada orang yang nak impin aku pergi masjid, dan tengah jalan ada binatang buaslah, ada lubang pula aku, macam-macam alasan. Nabi SAW kata, mula-mula tak apalah, tak payah pergi. Lepas tu Nabi SAW tanya dia lagi, atas ma'un nidak, apakah kau dengar azan? Dia kata, ya, Pak Haji, maka taklah kau jawab, kena pergi juga, betul-betul kau kena pergi. Jadi syarat pergi adalah dengar atau tak dengar, dan berapa jauh distance-nya untuk dengar. Jadi, senang aja, kita tak payah pakai kilometer lah. Kita ikut zaman dulu yang tak ada aircon, tak ada kereta, tak ada electrical fans, blender dan sebagainya. Adalah. Dan bukan waktu hujan ribut taufan, waktu biasa tenang, tak bising sangat dan tak senyap sangat, dan seorang azan, dan orang tu bukan suara cute sangat, pelan aja, dan bukan terlalu kuat sangat macam Gergasi, tapi biasalah orangnya suara, agak-agak distance dia berapa je. Itulah dia orang, itulah distance dia kalau orang nak tahu dia apa ni, dia wajib pergi masjid ke tidak. Jadi bukan pakai mic pun yang macam sekarang tak boleh. Jadi ikut takdir, lebih kurang lah 1 kilometer je, 1 kilometer. 1 kilometer kalau daripada sini awak pekik, 1 kilometer berarti zaman kita ni tak boleh, 1 kilometer tak boleh dengar. 500 blok sebelah awak pekik pun tak dengar. Jadi jangan awak cakap saya tak pergi masjid ke masjid, masjid ke depan dia tak payah pergi. Macam ada masjid yang ada HDB blok kat sebelah, memang takkan dengar. Pasal dengan bas, dengan apa semua. Tapi kalau ikut waktu tenang, lebih kurang 1 minit, kurang sikit dan sebagainya. Itu radius tu. Jadi kalau orang lebih daripada tu, azan ni suat, muazzin tak sampai, buat apa kita nak tambah lagi satu muazzin sebenarnya? Tak perlu kan? Kecuali hari Jumaat, tak tahu kenapa? Sebab hari Jumaat, tak kira berapa jauh pun, walaupun dekat jurung je masjid dia. Jurung. Tuas lah, kasi jauh lagi sikit tuas. Tak tahu ada jauh lagi daripada tu tak? Awak kena naik basikal. Zaman tak ada motor, tak ada kereta, tak ada bas, awak tak payah pergi. Wajib. Itu bezanya solat Jumaat dengan solat jamaah. So, tak ada lagi tempat lain. Kerajaan tak benarkan buat masjid apa ni, buat jemaah Jumaat lain. Tak boleh buat Jumaat lain, bawa blok ke apa semua. Mesti pergi dekat tuas tu. Sebab tu ada sampai datang 2-3 jam baru sampai. 2 jam, 1 jam. Kalau perlu jalan kaki, kena jalan kaki selagi masih dalam dalam negeri, belum jarak safar. Itu itu bezanya pada zaman dulu macam tu. Mereka kena cross sungai lah, apalah semuanya untuk sampai ke masjid, dah sampai penuh pula orang. Jadi kalau demikian, maka sebab itu Uthman bin Affan, dia keluarkan muazzin dia di luar, di pasar Madinah, supaya dia boleh sampai berapa jauh lagi, sampai ke awali dan sampai ke belakang lagi. Sebab itu dinamakan Jumu'ah. Jumu'ah bukan jama'ah. Jama'ah tu dah kira banyak. Jumu'ah lebih banyak daripada jama'ah. Sighatul apa ni? Jam'ul Jumu' ataupun mubalaghah. Dia tak boleh solat Jumu'ah dekat rumah, satuan dan sebagainya ni. Memang tak boleh. Bid'ah semuanya ni. Sekolah, semua tak boleh. Madrasah tak boleh. Walaupun mudah atau apa semua, mesti pergi masjid. Faham? Kalau awak kata awak sunnah macam mana, mesti ikut sunnah. Sebab masjid di Madinah, kita orang tinggal Madinah, kita tahu berapa banyak masjid di Madinah. Tapi tak buka. Mesti pergi masjid Nabi. Dan masjid yang besar-besar, atau macam Qiblatain pun, dia buka satu je. Ataupun dua je. Kalau Qiblatain tu kampung besar. Begitu juga Kubah, dia Kubah yang tak santau tu dulu, lain semua tutup. Semua kena pergi situ. Itu perbezaan. Kemudian kalau solat hari raya, macam solat Jumaat. Solat raya lagi patutnya, terus pergi satu tempat dan tanah lapang terus. Tak ada lagi 2-3 tempat. So, bezanya Masjid Nabi, dia ada buat juga dekat dalam masjid. Untuk orang-orang yang tak mampu pergi, untuk orang lain-lain, tak boleh pergi kat tanah lapang tu, Ramamal, muka solat juga kat masjid. Beza ni cuma satu tempat je, tu di Masjidil Haram. Dia tak ada buat kat luar. kita tak ada bakalah semua kat situ. Mana boleh Masjidil Haram 100,000 satulah dia punya fadilat lebih. Kemudian tempat dia dah cukup besar. Dan kalau semua orang keluar pergi apa? Baiklah dia tak keluar kat dalam masjid. Tak mungkin. Okey, jadi itu perbezaan. Ada pun tempat-tempat lain, sunnahnya adalah kita kumpul di satu tempat. Jadi ketika itulah mungkin perlu kita ada dua orang muazzin sekaligus, satu corner sini, satu corner sini. Selain daripada itu, saya katakan tidak boleh. Adapun zaman sekarang, valid ke tidak valid, dua orang, tiga orang sekaligus muazzin, entah satu lepas satu, memang tak valid. Sebab ada mikrofon, tak payah. Wah, banyak cerita dia. Tapi kita baca lagi, wa in kana dayyukan wa na'am. Kalaulah waktu ataupun masjid itu kecil, tak ada tempat nak apa ni, sudut-sudutnya untuk azan sekaligus. Mereka semua diri sama-sama sebelah-sebelah dan mereka azan sama-sama. Dan ini jika tidak mengakibatkan ikhtilaf dalam suara azan mereka dan tahwish. Wish maknanya kekeliruan. Macam mana ni, mana satu azan dah berterabur lah. Ni azan. Dia bukan azan sekali atau walaupun sekali pun, tapi dia ni kacau antara setengah lain. Kalau dia kacau, maka tak boleh juga. Seorang saja yang azan. Macam mana? Pakai undi. Ada pun iqamah. Kalau mereka azan mengikut tertib satu lepas satu, maka siapakah yang paling layak iqamah? Maksud Imam Nawawi, fal awwal ahaqqu biha in kana huwal muadzinur ratib. Maka orang yang azan pertama itulah yang lebih berhak jika dia memang azan yang ratib, maknanya memang kira rasmi. Maka orang yang baru datang. Selepas itu disebutkan kalau dia bukan muadzin yang ratib, maka siapakah yang layak qomat? Maka ada dua wajah dalam mazhab kami. Yang paling sahih adalah orang yang ratib itu yang lebih layak, walaupun di azan yang kedua untuk qomat. Jadi sebab dia azan muazzin yang ratib. Tapi kalaulah dia qomat dalam keadaan ini, walau aqama fi hadhihi suwar ghayru man lahu wilayah al-qamah i'tadda bihi. Tapi kalau orang lain yang qamah tak ikut tertib ni dan bukan yang ratib contohnya, maka qamahnya tetap sah. Sebenarnya ni semua dah terkeluar daripada pembahasan lah. Sebab ini pembahasan ini, masalah ni dibina atas mazhab mereka. Mazhab mereka membolehkan orang azan lepas satu-satu. Lepas tu siapa pula nak qamah? Yang paling layak nak qamah. Jadi problem untuk orang. Jadi katanya, oh yang mula-mula azan dia lah yang qomat. Ada tidak? Ada kata tidak? Siapa di antara tu yang muazzin ratib? Maknanya yang memang rasmi azan kat situ. Sebab kita tahu azan ni tak setuju orang yang apa ni, yang rasmi. Ada yang datang dia terus nak azan pun boleh. Tapi kalau kita lihat ikut kaedah mereka, kalau awak boleh benarkan orang azan one by one lepas satu-satu, kenapa awak tak kasih orang qamat lepas satu-satu? Lepas dia ni qamat, dia ni qamat, mereka habis cerita lah kan. Kalau awak kasih orang azan semua at one with one voice dengan satu suara, suruh orang qamat sama-sama. Tak gaduh kan? Tak pula orang cakap macam itu. Ini menunjukkan apa? Mazhab dia lemah. Kau ikut fikir dia, tak ada kata Syekh Masyur, kau ikut fikir semua qamat lah sama-sama. Habis cerita ataupun lepas satu-satu. Nak tahu kenapa qomat beza dengan azan? Azan perlu suara keluar untuk panggil orang datang ke masjid. Tapi qomat, orang dah dalam masjid. Buat apa nak perempuan? Seorang dah cukup. Baik. Kemudian permasalahan lain, kita baca lagi yang itu. Adakah syarat orang yang azan itulah yang qomat? Jadi bila kita periksa hadis, terjumpa satu riwayat, man azana fa huwa muqim. Nabi SAW bersabda, siapa yang azan, dialah yang qamat. kalau hadis ni sahih, inilah nas dia. Siapa yang azan, dialah yang paling layak qomat, orang lain tak boleh qomat. Tapi hadis ini apa hukumnya? Dhaif. Jadi tak syarat. Walau bagaimana pun daripada sudut sunnah kita dapati bahawa orang yang memegang waktu, yang memelihara waktu, kontrol waktu, siapa dia? Imam ke muazzin? Imam. Siapa yang kontrol solat? Imam ke muazzin? Imam. Kalau bila aku qomat, aku imam tak mau, aku belum time nak solat, nak solat dulu. Tak solat juga sebab muka tangan dia nak jadi imam. Imam ke tak imam? So, yang kontrol waktu muazzin, betul. Yang kontrol solat imam. Itu perbezaan dia. Jadi selagi imam tak izinkan untuk qomat, dia pun tak boleh qomat. Tapi daripada sudut siapa yang berhak untuk qomat, sebenarnya sudut makna memang orang yang azan dialah yang qomat. Jadi macam tadi solat subuh tu ada dua azan. Siapa yang layak, yang berhak untuk qomat? Muazzin yang pertama atau muazzin yang kedua tu? Jawabnya apa? Yang kedua. Kenapa bukan yang pertama? Sebab yang pertama bukan azan subuh betul-betul. Azan kedua yang muazzin betul-betul dah masuk waktu. Jadi bila yang layak, layak qomat. Alhamdulillah. Apa kalian nak akhir? Selesai itu masalah. Baik, kemudian antara azan dan qomat, bagaimana telah kita terangkan, istilah ada waktu untuk orang siap-siap dia wudu ataupun qada hajat dan sebagainya. Itu juga ada dalam hadis. Jadi bukan terus lepas azan terus qomat. Itu asalnya. Sebab kita azan itu panggil orang luar masjid. Jadi kalau kita memang dah ada dalam masjid, kita tahu tak ada orang datang lagi, kita boleh terus qomat. Dan sekurang-kurangnya waktu antara, jarak waktu antara azan dan qomat adalah sekadar waktu orang boleh selesai kan dua rakaat solat, dua rakaat. Dalilnya Nabi SAW tak bersabda baina kulli azanaini solatun aw rakaatan. Antara dua azan, yakni antara azan dan qomat, ada solat sunat dua rakaat. Itulah minimum. Kita tak apa suka kalau solat maghrib walaupun tidak muakkad solat sunatnya, habis azan terus qomat, tak ada faedah. Kita mesti kasih tempoh juga kurang-kurangnya masa untuk tunaikan dua rakaat. Kalau ada orang tengah solat dua rakaat lagi, jangan qomat dulu. Sebab kita menghalang orang daripada melakukan sunnah. Kemudian terdapat hadis-hadis lain, ini tak sebutkan kat sini sebagai faedah dia. Kita dah tahu bahawa orang yang qomat itu dia kena tunggu izin daripada imam. Kalau zaman Nabi SAW, Nabi akan ada di dalam rumah dia. Dia akan solat sunat qabliyah dia di mana? Dalam rumah. Jadi Bilal akan pergi sana minta izin. Kadang-kadang Nabi SAW, dia mereka tunggu Nabi SAW keluar. Jadi bila Nabi keluar, Bilal pun azan. Ataupun Bilal dah tahulah, dia dah minta izin, Bilal akan azan. Lepas tu tengah-tengah qomat dan Nabi SAW akan keluar. Jadi persoalannya adalah bilakah makmum diri masuk saf? Itu dia. Ada yang mengatakan bila dibacakan qomatis solat baru kita mula nak diri. Ada yang mengatakan siapa yang kat depan tak payah cepat-cepat diri, dia dah ada kat depan, dia boleh gigi dulu duduk apa semuanya kan. Ya, siapa yang kat belakang tu, dia tak kena diri dulu, kena masuk ke dalam saf. Mana yang betul? Yang betul adalah sama ada dekat depan atau dekat belakang, bila nampak imam keluar je, maka dia dah kena diri. Dalilnya Nabi SAW kata fala taqumu hatta tarawni, hadis yang sahih. Kalau kita baca 10 salam, kita akan jumpa jadi. Janganlah kamu diri sampailah kamu nampak aku. Yang ni nampak aku keluar. Ini kalau imam dia daripada luar. Tapi kalau sekarang dia ada bilik dia kan, dia dah keluar je, kita dah boleh, kita dah mesti diri, dah siapkan soft dan sebagainya. Boleh? Tak payah nak tunggu kat kau mati solat dan sebagainya. So tak ada dah dulu. dalil yang saya sebutkan tu. Di zaman kita, jangan kata yang kat depan gigi-gigi, yang kat belakang gigi-gigi. Jadi dia boleh parking kat luka belakang, senang nak keluar. Ataupun dia dah cari spot dia kat kipas ke kat mana ke. Baik, kita pergi kepada syarah berikutnya. Yang tadi kita baca hadis tadi, bolehnya azan seorang yang buta bila ada orang yang melihat bersamanya. Kata Imam Nawawi ada hadis tu, hadis Aisyah, Nabi SAW mempunyai seorang muazzin iaitu Ibnu Ummi Maktum, dan dia adalah seorang yang buta. Yang telah diterangkan bahawa kebanyakan fiqh hadis bab ini dan sebelumnya adalah azannya orang buta itu sahih, dan dia boleh tanpa makruh, tanpa dibenci, dengan syarat adanya orang yang melihat bersamanya sebagaimana Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Tapi berkata sebahagian sahabat kita, dimakruhkan, wayukrah, kalau orang yang buta itu dia azan seorang diri. Jadi makruhnya daripada sudut apa? Takut dia salah tanyin untuk dia azan. Itu dah kena betul. Itu bukan boleh makruh, boleh jadi haram. Tapi kalau dia ada cara lain untuk tahu bila masuk waktu azan, ada alam ke kat dalam bilik azan, boleh tak? Tak apa, tanpa orang yang melihat. Jawabnya, ya, ya boleh. Alhamdulillah. Cuma dangerous lah, dia kata, eh? Danger, eh? Tak tersalah dengar pak, lain punya jam dia dengar. Tahu bateri wing lambat ke apa. Ada pun imam buta, boleh tak boleh? Imam buta makruh tak? Tak makruh. Pasal tak ada kena-mengena nak tengok waktu, dah takkan tengok matahari apa semua, ya? Lagi senang. Ada apa soalan? Kita ambil lagi satu hadis. Kita boleh ambil satu hadis ini, tapi kita syarah ringkas lah. Babun al-imsak, ataupun riwayat tadi kita baca sikit. Haddatsana Muhammad ibn Salama al-Muradi qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Yahya ibn Abdullah wa Sa'id bin Abdul Rahman an Hisham bi hadzal isnadi mithlahu. Jadi kat depan dia guru lain, tapi semua sampai kepada Hisham, maknanya sampai pada bapaknya, sampai pada Aisyah. Belakang dia semua sama, depan dia lain. Kemudian lepas hadis dia sama juga. Ini sebab gaib mutaba'ah, menguatkan yang tadi. Nambabun al-imsaku 'anil igharati 'ala qaumin fi daril kufri idza sami'a fihim al-adhan. Bab menahan atau berhenti daripada serangan terhadap sebuah kaum di negeri kafir apabila dengar pada mereka azan ataupun dengar azan di tempat mereka. Maksudnya yang inilah. Sekarang kita ada di hudud ataupun boundary negeri kafir. Untuk jihad kita boleh serang. Tapi kalau kita dengar ada azan datang daripada negeri kafir itu, kita tak boleh serang. Haram hukum Islam. Dan ini menunjukkan bahawa adanya azan maknanya adanya solat, dan adanya solat maknanya mereka orang Islam. Walaupun kita tak tahu ada patung ke apa kat situ, mereka syirik ke tidak. Jadi azan sudah cukup sebagai syiar bahawa tempat ini tempat ada orang Islam. Maka kerana itu tak boleh apa serang mereka kerana jihad. Sebab jihad saja, jihad ini hanya menyerang orang kafir saja. Baik, wa haddathani qala Imam Muslim rahimahullah wa haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Yahya yakni Ibn Sa'id an Hammad bin Salamah قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًا. Jadi dengan sanad dari Zuhair bin Harb, ini adalah Abi Khaitama An-Nasa'i. Dengan sanadnya Yahya, Yahya dikata ya'ni Ibn Sa'id, sebab Yahya ni ada banyak. Yahya bin Sa'id, Yahya bin Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dia Al-Ansari. Dia juga adalah perawi Imam Bukhari. An-Hammad bin Salamah, dia masyhur Hammad bin Salamah. Ini semua salaf ni. Diorang ni semua ada akidah. Kadang-kadang kita ada riwayat-riwayat daripada nama-nama seperti ini. Ahmad bin Salamah dia ada riwayat tentang iman. Iman tu juga amal. Iman bertambah berkurang. Ahmad bin Salamah. Baik. Kalau ada tanah Thabit. Thabit ni Thabit Al-Bunani. Seorang tabi'in, anak murid Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi sanad ini sanad yang betul-betul bersih, sahih. Jadi apa hadisnya? Kata Anas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang bila terbit fajar. Jadi misalnya tak serang pada waktu malam, dia tunggu sampai terbit fajar. Dan wakana yastami'ul adhan, dan Nabi SAW akan mengintip-ngintip dengar azan. Yastami', bukan takat dengar. Yang ini tunggu ada azan ke tak ada. Kalau dia dengar azan, Nabi SAW akan berhenti. Maksudnya dia tak jadi nak serang. Wa illa azar, kalau tak dengar azan, maka Nabi SAW akan serang. Dia akan adalah peperangan di situ. Maka pada satu harilah, fasami'a rajulan yaqul, maka beliau telah mendengar seorang lelaki berkata. Dan ini menunjukkan, kalau kata Anas macam gini, ini berlaku sekali ke lebih daripada sekali? Kerana banyak lebih daripada sekali. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi haram kita serang terkejut-terkejut. Kecuali apa ni, memang jelas bahawa mereka ni ada pemusuhan atau ada peperangan antara kita dengan dia. Kalau yang fresh punya, tak boleh terus serang, mesti dakwah dulu. Ataupun kita pastikan dia adalah negeri kafir. Dan tandanya adalah dengan azan. Jadi ini satu faedah azan. Jadi dia syiar hitam yang kecil kalau yang besar, yang besar. Sebab itu walaupun azan tu tak boleh dengar di luar, walaupun tu adalah asal, kita buat juga. Sebab dia ada maksud lain. Dia maksudnya ibadat. Selain daripada itu, dia adalah apa ni? Syiar. Jadi sesuatu yang apa ni, yang susah, tak boleh kita jatuhkan. Sesuatu yang mudah, tak boleh kita gugurkan kerana yang susah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah. Kita Nabi SAW dengan seorang lelaki bila masuk waktu subuh. Betul lah, waktu subuh lah. Allah Akbar, Allah Akbar, yang ni azan. Patutnya ada lagi kan? Kenapa tak ada lagi? Adakah ni dalil bahawa boleh kita sebut Allah Akbar, Allah Akbar lagi untuk azan? Jawabnya tidak. Ini adalah riwayat secara ringkas, ikhtisar. Kita tak ambil riwayat ni, kita tinggalkan riwayat yang komplit sifat azan. Maka Nabi SAW jawab alal fitrah. Tunjukkan bahawa lafaz Allah Akbar, Allah Maha Besar itu adalah lafaz yang menunjukkan kefitrahan yang bersih daripada seseorang. Maknanya asal orang yang beriman, asal manusia adalah dia mengaku bahawa Allah SWT itu Maha Besar dari segala galanya. Sebab itu Nabi SAW kata alal fitrah. Baik. Kemudian lelaki itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku punya saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kharajta minan nar, kau telah keluar daripada api neraka. Lahirnya sebab dia menyaksikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyaksikannya akan selamat daripada api neraka. So, ini bukan hanya tentang jihad. Jadi hadis ini juga menerangkan tentang kelebihan azan dan fadilat orang yang azan. Betul tak? Jadi sebab itu digalakkan berlumba-lumba untuk azan. Suara tak sedap pun tak apa lah. Kalau tak ada bilal rasmi ya. Tidak ada bilal, bilal lambat jangan tahu-tahu kita apa ni, kita potong jalan ya. Cek gaduh. Kita tak sabar dengan azan. Baik. Maka kemudian mereka melihat, mereka turun ke tempat yang mereka dengar azan itu. Tak tahu siapa dia. Mereka dapati dia semua seorang lelaki, seorang penggembala kambing. Mezan. Mezan ini adalah satu kalimat membawa arti jenis kambing. Dia tak ada, tak ada apa kita katakan, tak kira dia jantan ke betina ke apa, dia mezan. Nah, macam kalimat apa tu, ranam. Jadi penggembala kambing itu bila masuk waktu subuh dia azan. Menunjukkan tempat itu apa ni, mungkin bukan semua orang tau yang apa ni Islam, mungkin dia je. Tapi itu pun telah jadi satu dalil tak bolehnya kita serang kawasan tersebut. Dan ini adalah dalil bahawa adanya jihad apa, serang. Bukan hanya jihad bertahan, defense, bagaimana yang orang katakan zaman sekarang. Nah, tak ada serang apa-apa, Nabi pergi serang. Boleh? Tak. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Baik, makna sabda Nabi SAW alal fitrah, yakni alal Islam. Sebab apa Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yakni apa? Itu pun tak tahu apa eh. Tapi bila dilihat sambungan hadis tersebut, maka mak bapaknya lah yang Yahudikannya, Menasranikannya atau Majusikannya. Yang menyebabkan bahawa fitrah itu adalah Al-Islam. Jadi kalau kita jumpa anak tepi jalan, kita tak tahu mak bapak dia siapa, kita anggap dan dia adalah anak dalam negeri Islam, kita anggap dia sebagai anak Islam atau anak kafir, kita anggap dia sebagai anak Islam. Tapi kalau kita jumpa anak terbiak di negeri kafir, dia anak Islam ke anak kafir? Alah, ini adalah kaedah al-asal dan yang yakin sebagainya, yang ragu-ragu. Asalnya orang kat negeri Islam mesti apa? Nah, mungkin tak orang kafir. Okay, tapi itu ragu-ragu ke? Ragu-ragu lah. Jadi kita jangan ambil ragu-ragu, kita ambil yang yakin. Asalnya orang kat negeri kafir, orang Islam tak asalnya? Asalnya orang kafir. Anak dia pun bersih kafir betulnya. Tapi mungkin tak orang Islam? Mungkin, tapi sikit sangat. Jadi kita nak ambil ragu-ragu ni budak ni Islam ke kafir? Jangan, kita ambil yang yakin bahawa dia anak kafir. Sebab kita jumpa dia kat negeri kafir. Faham? Bagus tak macam ni? Ha, tu senang, kita ada kaedah senang. Walaupun asal anak tu apa? Asalnya suci Islam. Apa lagi? Kemudian sabda Nabi SAW, dia kau telah keluar dari api neraka, yakni dengan tauhid tadi sebab disebut asyhadu la ilaha illallah, kalimah tauhid. Dan sabda Nabi SAW, fa'idha huwa ra'i ma'izan. Ini bukan sabda Nabi, ini kata Anas. Kita dapati bahawa dia tiba-tiba adalah dia seorang pengembala kambing. Maka ini adalah hujah, atau dijadikan hujah bagi orang yang berkata bahawa azan itu disyariatkan walaupun untuk seorang diri. Bukan mesti ada sekumpulan orang atau dalam masjid, walaupun awak seorang-seorang kat barang pasir, awak disyariatkan untuk azan. Kenapakah dia wajib atau tidak, tak ada permasalahan lagi. Yang penting disyariatkan. Dan inilah hujahnya dalil. Boleh tak ni? Jelas lah. Budak ni, dia azan. Dan inilah yang sahih, yang masyhur dalam mazhab kami dan mazhab selain kami. Memang disyariatkan. Sedikit tentang masalah ini. Adakah maknanya bila kita terlambat datang masjid, orang pun dah habis disalam, Aceh kita pun azan. Sedap pula kita azan. Terus kita komat lagi tu kita apa? Kita solat cantik betul tu. Berhujah dengan Nabi sini. Bahawa bolehnya seorang diri azan. Apa jawab kita? Apa azan tak boleh? Sebab tadi dah azan. Yang ini orang ni dekat tempat yang belum lagi azan. Jauh dari tempat orang. Jadi dia azan. Jadi kita praktikkan apa ni hadis ini mengikut keadaan situasi yang sama. Ada kata kalau kita mungkin berkilah atau di mana dalam musafir dan sebagainya, tak ada masjid, tak ada apa, tak ada, tak ada kampung orang, disunatkan kita azan lah. Disunatkan kita azan. Dan kalau kita terlepas atau sebagainya di macam di rumah dan sebagainya, tak ada, tak ada lagi. Sebab ada azan dekat masjid di luar. Tapi disyariatkan tak kita qomat? Tetap qomat boleh. Sebab qomat bukan untuk orang luar dengar. Kemudian satu lagi perkara di dalam hadis juga, bahawa ada dalil bahawa azan itu menghalang daripada serangan terhadap ahli tempat itu. Jelaslah. Dan itu dalil, dan azan itu adalah dalil atas keislaman mereka. Semua jelas. Dan dalam hadis ini juga bahawa mengucap dua kalimah syahadat membuat seseorang itu Islam. Walaupun mungkin dia azan tapi dia tak solat. Dia main dengan unta dia, kambing dia lepas tu. Asyik dia main azan je. Mungkin dia kan. Tapi kita tak payah tengok dia check-check dia solat ke tak solat. Yang penting ada azan. Dan kalau nak ambil lagi, yang penting dia ucap dua kalimah syahadah. Kita tak payah periksa apa dia buat kat rumah. Kita hukum secara zahir. Baik, wa illam yakun bi istida'i dzalika. Walaupun kita tak minta dia ucap kan dua kalimah syahadah, tak syarat orang itu Islam. Dia mesti kita, kau mesti baca depan aku baru kau Islam. Tak boleh. Tak apa ni, tak wajib, tak syarat. Kalau dia dah cakap kan antara dia dengan Allah SWT pun dia dah kira Islam. Nah, itu asal dia lah. Tapi untuk rasmi nak register, nak tukar IC dan sebagainya, itu cerita lain. Itu syarat. Wahada wasawab. Dan itulah yang benar. Dan terdapat khilaf di dalam masalah ini, telah dibahaskan pada awal kitabul iman. Kita akan datang tentang bacaan doa zikir-zikir kita baca ketika azan dan selepas azan aku. Ada apa soalan? Jelas semua. Ada satu masalah kita belum sentuh tentang hukum membaca as-salatu khairum minan naum. Ini namakan sebagai at-tatwib. Adakah ia dibaca untuk azan subuh pertama ataupun azan subuh yang kedua? Nah, ada khilaf dalam masalah itu.